Jangan menegur atau memuji. Pemuda, oke, tapi tidakkah kau lihat, kau belum menyinggung intisarinya, yakni alur maju dari pembagian tugas sampai perasaan sosial. Jadi, pertama-tama, aku memilah-milih tugasku. Aku menganggap tugasku adalah di titik ini, dan apapun di luar itu merupakan tugas orang lain. Aku tidak ikut campur dalam tugas orang lain, dan menarik garis pembatas agar orang lain tidak ikut campur dalam tugasku. Tapi bagaimana seseorang bisa membangun hubungan interpersonal dengan pembagian tugas ini, dan pada akhirnya sampai pada perasaan sosial yang menyatakan, aku nyaman di sini. Bagaimana teori psikologi Adler menasihati kita untuk menghadapi tugas-tugas kehidupan bekerja, berteman dan mencintai? Tampaknya kau hanya ingin membuatku bingung dengan kata-kata yang abstrak tanpa berupaya menjelaskannya secara konkret. Filsuf, ya, kau sudah sampai pada titik yang penting. Bagaimana pelaksanaan pembagian tugas berkaitan dengan hubungan yang baik? Yang artinya, bagaimana ini terhubung dengan upaya membangun sejenis relasi yang memungkinkan kita bekerja sama dan bertindak harmonis satu sama lain? Ini membawa kita pada konsep hubungan horizontal. Pemuda, hubungan horizontal? Filsuf, kita bisa mulai dengan satu contoh yang gampang dipahami, hubungan orang tua dan anak. Entah itu berkenaan dengan mengasuh anak atau melatih staf junior di tempat kerja. Misalnya, secara umum ada dua pendekatan yang dipertimbangkan. Yang pertama adalah metode mengasuh dengan teguran, dan yang lain adalah metode mengasuh dengan pujian. Pemuda, ah, itu isu yang panas diperdebatkan. Filsuf, menurutmu, mana pilihan yang lebih baik? Menegur atau memuji? Pemuda, lebih baik membesarkan dengan memuji, tentu saja. Filsuf, mengapa? Pemuda, melatih binatang, contohnya. Ketika mengajari binatang melakukan trik, kita bisa membuat mereka patuh dengan cambukan. Ini adalah cara khas membesarkan dengan teguran. Di sisi lain, kita juga bisa membuat binatang itu mempelajari berbagai trik dengan mengiming-imingi makanan atau kata-kata lembut. Ini adalah membesarkan dengan pujian. Kedua cara tersebut bisa mengarah pada hasil yang sama, mereka belajar trik-trik baru. Tapi motivasi untuk bergerak menuju sasaran itu sama sekali berbeda kalau binatang itu melakukannya karena ditegur atau karena ingin dipuji. Pada contoh yang terakhir, binatang itu akan memiliki perasaan gembira. Teguran hanya membuat mereka mengkerut, tapi membesarkan dengan pujian secara alami membuatnya bisa tumbuh kuat dan sehat. Ini tampaknya kesimpulan yang sudah jelas. Filsuf, melatih binatang adalah contoh yang menarik. Sekarang, ayo melihatnya dari sudut pandang teori psikologi Adler. Dalam teori psikologi Adler, kami mengambil pendirian bahwa dalam membesarkan anak dan dalam semua bentuk komunikasi lainnya dengan orang lain, seseorang tidak boleh memberikan pujian. Pemuda, tidak boleh memuji? Filsuf, hukuman fisik tentu saja tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan teguran juga tidak bisa diterima. Seseorang tidak boleh memuji dan tidak boleh menegur. Itulah sudut pandang psikologi Adler. Pemuda, tapi bagaimana ini mungkin? Filsuf, pertimbangkan realitas dari tindakan memuji. Misalnya, seandainya aku memuji pernyataan yang kau buat dengan berkata, kerja yang bagus, bukankah mendengar perkataan tersebut terasa agak ganjil? Pemuda, ya, kurasa ini akan membuatku merasa tidak senang. Filsuf, bisakah kau menjelaskan mengapa rasanya tidak menyenangkan? Pemuda, yang membuatku tidak senang adalah kalimat itu mengindikasikan seolah-olah si pembicara berbicara dengan seseorang yang berada di posisi lebih rendah. Filsuf, tepat sekali. Dalam pujian, ada aspek penilaian dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu. Seorang ibu memuji anaknya yang membantu menyiapkan makan malam, dengan berkata, "Kau, anak yang hebat." Tapi ketika suaminya melakukan hal serupa, bisa dipastikan dia takkan berkata, "Kau asisten yang hebat." Tapi ketika suaminya melakukan hal serupa, bisa dipastikan dia takkan berkata, "Kau asisten yang hebat." Pemuda, haha, kau benar soal itu. Filsuf, dengan kata lain, ibu yang memuji anaknya dengan mengatakan hal-hal seperti, "Kau asisten yang hebat," atau "Kerjamu bagus," atau "Wah, kau hebat sekali." Secara tidak sadar menciptakan hubungan hierarkis dan memandang anaknya di bawahnya. Contoh melatih binatang yang baru saja kau berikan juga melambangkan hubungan hierarkis, hubungan vertikal, yang ada di balik pujian itu. Sewaktu seseorang memuji orang lain, tujuannya adalah memanipulasi seseorang yang memiliki kemampuan lebih rendah dari dirinya. Ini tidak dilakukan karena rasa terima kasih atau hormat. Pemuda, jadi, Engkau mengatakan bahwa seseorang memberikan pujian untuk memanipulasi? Filsuf, benar. Entah itu memuji atau menegur orang lain, satu-satunya perbedaan yang ada adalah ganjaran atau hukuman, dan ini dilatar belakangi oleh tujuan memanipulasi. Teori psikologi Adler sangat kritis terhadap pendidikan yang menggunakan pendekatan imbalan dan hukuman karena adanya niat memanipulasi anak-anak di dalamnya. Pemuda, tidak mungkin, di situ kau keliru. Coba pikirkan dari sudut pandang anak kecil. Bukankah dipuji orang tuanya adalah kegembiraan terbesar bagi mereka? Karena ingin dipuji, mereka belajar. Karena ingin dipuji, mereka belajar berperilaku sepantasnya. Begitulah keadaanku saat kecil. Betapa besar harapanku untuk dipuji oleh orang tuaku. Dan bahkan setelah dewasa sekalipun, ini tidak berubah. Ketika atasan memujimu, kau merasa gembira. Ini berlaku untuk semua orang. Ini tidak ada kaitannya dengan akal sehat, ini adalah dorongan naluri. Filsuf, seseorang ingin dipuji oleh orang lain. Atau sebaliknya, seseorang memutuskan untuk memuji orang lain. Ini bukti bahwa seseorang melihat semua hubungan interpersonal sebagai hubungan vertikal. Ini juga berlaku untuk dirimu. Karena tinggal dalam hubungan vertikal, engkau ingin dipuji. Teori psikologi Adler menolak segala jenis hubungan vertikal, dan mengusulkan agar semua hubungan interpersonal berubah menjadi hubungan horizontal. Dalam artian tertentu, poin ini dapat dianggap sebagai prinsip fundamental dalam teori psikologi Adler. Pemuda, apakah ini sesuatu yang disampaikan melalui kalimat, setara tapi tak sama? Filsuf, ya, setara, yang artinya, horizontal. Misalnya, ada kaum pria yang secara verbal melecehkan istrinya yang melakukan semua tugas rumah tangga, dengan komentar seperti, bukan kamu yang mencari uang, jadi aku tidak mau mendengarnya. Atau, karena akulah ada makanan di meja ini. Dan aku yakin kau pernah mendengar ini, kau punya segala hal yang kau perlukan, jadi apa yang kau keluhkan? Ini sungguh memalukan. Pernyataan keunggulan ekonomi seperti itu atau sejenisnya tidak ada kaitannya sedikit pun dengan nilai seseorang sebagai manusia. Karyawan perusahaan dan istri yang tinggal di rumah sekadar memiliki tempat kerja dan peran yang berbeda. Dan sesungguhnya, setara tapi tak sama. Pemuda, aku setuju sekali. Filsuf, mereka barangkali takut kaum wanita akan menjadi paham dengan situasi mereka dan mulai menghasilkan lebih banyak uang dari kaum pria, dan kaum wanita akan mulai menegaskan keberadaan mereka. Orang-orang ini melihat seluruh hubungan interpersonal sebagai hubungan vertikal, dan mereka takut dilihat kaum wanita sebagai orang dengan kedudukan di bawah mereka, yang artinya mereka diam-diam memiliki perasaan inferior yang intens. Pemuda, jadi, dalam artian tertentu, mereka masuk ke kompleks superioritas di mana mereka sedang mencoba memperlihatkan kemampuan mereka. Filsuf, tampaknya demikian. Sejak awal, perasaan minder adalah kesadaran yang timbul dalam hubungan vertikal. Jika seseorang dapat membangun hubungan horizontal yang setara tapi tak sama, bagi semua orang, takkan ada lagi ruang bagi kompleks inferioritas untuk timbul. Pemuda, mungkin aku memang memiliki kesadaran tentang manipulasi tersebut di suatu tempat psikisku ketika aku sedang memuji orang lain. Menebar sanjungan kepada atasan untuk mencari muka, itu jelas-jelas manipulasi, bukan? Dan juga sebaliknya, aku sudah dimanipulasi saat dipuji orang lain. Lucu, kurasa aku memang orang seperti itu. Filsuf, ya, dalam artian bahwa engkau belum bisa melepaskan diri dari hubungan vertikal, tampaknya memang demikian. Pemuda, ini mulai menarik, teruskan. Pendekatan yang memberi semangat. Filsuf, seperti yang mungkin kau ingat dari diskusi kita tentang pembagian tugas, aku sudah mengemukakan topik intervensi. Ini adalah tindakan mencampuri tugas orang lain. Jadi, kenapa seseorang melakukannya? Ini juga dilatari hubungan vertikal yang sedang berlangsung. Justru karena seseorang mempersepsikan hubungan interpersonal sebagai hubungan vertikal dan melihat pihak lain berada di bawahnya, berarti ia mengintervensi. Lewat intervensi, dia mencoba membawa pihak lain ke arah yang diinginkan. Dia meyakinkan diri bahwa dia benar, dan pihak satunya salah. Tentu saja, intervensi di sini adalah manipulasi, bukan yang lain. Orang tua yang memerintahkan anaknya untuk belajar adalah contoh khasnya. Mereka mungkin bertindak dengan niat yang baik dari sudut pandang mereka. Tapi ketika sampai pada intinya, orang tua itu sedang mencampuri dan berupaya memanipulasi anak untuk menuju arah yang mereka harapkan. Pemuda, kalau seseorang bisa membangun hubungan horizontal, apakah intervensi tersebut akan menghilang? Filsuf, ya, pasti. Pemuda, nah, jika engkau hanya bicara tentang pelajaran seorang anak, itu satu hal. Tapi ketika seseorang sedang menderita tepat di hadapanmu, kau tidak bisa meninggalkannya begitu saja, bukan? Apakah kau masih bisa berkata bahwa mengulurkan tangan untuk membantu adalah intervensi, lalu tidak melakukan apa-apa? Filsuf, ini tidak boleh luput dari perhatian kita. Namun bantuan yang ditawarkan tidak boleh berubah menjadi intervensi. Pemuda, apa beda intervensi dan bantuan? Filsuf, ingatlah kembali diskusi kita terkait pembagian tugas pada topik tentang tugas sekolah seorang anak. Seperti yang kukatakan waktu itu, ini adalah tugas yang harus dipecahkan oleh anak itu sendiri, bukan sesuatu yang bisa dikerjakan orang tua atau gurunya untuk dirinya. Jadi, intervensi adalah upaya mencampuri tugas orang lain yang seperti ini dan mengarahkan mereka dengan mengatakan hal-hal seperti, kau harus belajar, atau masuklah ke universitas itu. Sedangkan pertolongan, di pihak lain, mensyaratkan pembagian tugas dan juga hubungan horizontal. Setelah memahami bahwa belajar adalah tugas seorang anak, seseorang akan mempertimbangkan apa yang dapat dilakukannya untuk anak itu. Berbicara secara konkret, ketimbang memerintahkan dari atas bahwa anak itu harus belajar, dia bertindak dengan cara sedemikian rupa agar anak tersebut bisa mendapatkan kepercayaan diri untuk mengurus studinya dan menghadapi tugas-tugasnya secara mandiri. Pemuda, dan tindakan itu tidak dipaksakan? Filsuf, tidak, tanpa memaksa, dan dengan pembagian tugas yang jelas, seseorang bisa membantu anaknya memecahkan persoalan dengan upaya anak itu sendiri. Ini adalah pendekatan, engkau bisa membawa seekor kuda ke air, tapi tidak bisa memaksanya minum. Anak itulah yang harus menghadapi tugas-tugasnya, dan anak itulah yang membuat resolusinya. Pemuda, jadi, engkau tidak memberikan pujian ataupun teguran? Filsuf, benar, tidak memberikan pujian ataupun teguran. Pertolongan semacam ini, yang didasarkan pada hubungan horizontal, dalam teori psikologi Adler disebut sebagai dorongan semangat. Pemuda, dorongan semangat, benar, itu istilah yang sempat kau singgung beberapa waktu lalu. Kau bilang akan menjelaskannya nanti. Filsuf, saat seseorang tidak melaksanakan tugasnya sepenuhnya, ini bukan karena dia tidak memiliki kemampuan. Teori psikologi Adler memberitahu kita bahwa persoalannya di sini bukanlah kemampuan, tapi semata telah kehilangan keberanian untuk menghadapi tugas-tugasnya. Dan kalau itu kasusnya, yang pertama-tama perlu dilakukan adalah memulihkan kembali keberanian yang hilang itu. Pemuda, tetapi ini artinya kita hanya berputar-putar di tempat. Ini pada dasarnya sama dengan memberikan pujian. Ketika seseorang dipuji oleh orang lain, dia menjadi sadar benar dengan kemampuannya dan memperoleh kembali keberaniannya. Tolong jangan bersikap keras kepala untuk poin ini. Akui saja perlunya memberikan pujian. Filsuf, tidak, aku takkan mengakuinya. Pemuda, kenapa tidak? Filsuf, alasannya jelas. Dipuji membuat orang membangun keyakinan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan. Pemuda, apa katamu tadi? Filsuf, haruskah aku mengulangnya? Semakin sering seseorang dipuji oleh orang lain, semakin besar kecenderungannya untuk membangun keyakinan bahwa dia tidak punya kemampuan. Berusahalah sebaik mungkin untuk mengingat ini. Pemuda, apakah memang ada orang sebodoh itu? Yang terjadi pasti sebaliknya. Sebagai hasil pujian, seseorang menjadi sadar benar akan kemampuannya. Bukankah itu jelas? Filsuf, kau salah. Sekalipun kau memang menerima kegembiraan karena dipuji, ini sama seperti bergantung pada hubungan vertikal dan mengakui bahwa kau tidak memiliki kemampuan. Karena pujian adalah penilaian yang diberikan oleh seseorang yang memiliki kemampuan kepada orang lain yang tidak memilikinya. Pemuda, aku benar-benar tidak bisa menyetujuinya. Filsuf, saat menerima pujian menjadi tujuan utama seseorang, dia sedang memilih cara hidup yang sejalan dengan sistem nilai orang lain. Memandang hidupmu hingga saat ini, bukankah kau sudah lelah berupaya memenuhi ekspektasi orang tuamu? Pemuda, yah, kurasa begitu. Filsuf, pertama, lakukan pembagian tugas. Lalu, saat menerima perbedaan satu sama lain, bangun hubungan horizontal yang setara. Membesarkan hati adalah pendekatan berikutnya. Bagaimana cara merasakan bahwa engkau berarti? Pemuda, jadi, bicara konkretnya, bagaimana seseorang melakukannya? Dia tidak boleh memberikan pujian, dan tidak boleh memberikan teguran. Lalu apa kata-kata dan pilihan lain yang ada? Filsuf, renungkan ketika engkau menerima bantuan dalam tugasmu, bukan dari anak kecil, tapi dari rekan yang setara denganmu, dan kau mungkin akan segera melihat jawabannya. Saat seorang teman membantumu membersihkan rumah, apa yang kau katakan padanya? Pemuda, aku berkata, terima kasih. Filsuf, benar, kau mengucapkan kata-kata syukur, menyampaikan terima kasih kepada rekan yang sudah membantu pekerjaanmu ini. Kau mungkin langsung mengekspresikan rasa girang, aku senang. Atau kau bisa menyampaikan rasa terima kasih dengan berkata, itu sangat membantu. Ini adalah pendekatan untuk memberi semangat yang didasarkan pada hubungan horizontal. Pemuda, itu saja? Filsuf, ya, hal terpenting adalah bukan untuk menilai orang lain. Penilaian adalah kata yang berasal dari hubungan vertikal. Jika seseorang sedang membangun hubungan horizontal, akan ada kata-kata terima kasih, rasa hormat dan sukacita yang lebih terus terang. Pemuda, poin yang kau sampaikan tentang penilaian yang diciptakan oleh hubungan vertikal tampaknya memang benar. Tapi, bagaimana dengan ini? Apakah kata-kata terima kasih benar-benar memiliki kekuatan yang begitu hebat sampai bisa mengembalikan keberanian kita? Bagaimanapun, kurasa aku lebih memilih dipuji, sekalipun kata-kata yang kudengar adalah kata-kata yang datang dari hubungan vertikal. Filsuf, dipuji pada intinya berarti seseorang sedang menerima penilaian baik dari orang lain. Dan ukuran tentang baik-buruknya tindakan tersebut adalah ukuran yang dimiliki penilainya. Jika menerima pujian adalah hal yang dikejarnya, dia tidak punya pilihan selain beradaptasi dengan ukuran yang dipakai orang itu dan mengerem kebebasannya sendiri. Terima kasih, di sisi lain, ketimbang menjadi suatu penilaian, merupakan ekspresi terima kasih yang jelas. Ketika seseorang mendengar kata-kata terima kasih, dia tahu bahwa dia telah berkontribusi bagi orang lain. Pemuda, jadi, sekalipun engkau dinilai baik oleh orang lain, engkau tidak merasa bahwa engkau sudah berkontribusi? Filsuf, benar. Ini poin yang akan terhubung juga dengan diskusi kita selanjutnya. Dalam teori psikologi Adler, penekanan besar diberikan pada kontribusi. Pemuda, kenapa begitu? Filsuf, apa yang harus dilakukan seseorang untuk mendapatkan keberanian? Dalam pandangan Adler, hanya ketika seseorang mampu merasakan bahwa dirinya berhargalah dia bisa memiliki keberanian. Pemuda, sewaktu seseorang merasakan bahwa dirinya berharga? Filsuf, apakah kau ingat ketika kita membicarakan perasaan inferior, bagaimana aku membicarakannya sebagai persoalan tentang nilai subjektif? Apakah seseorang bisa merasakan dirinya berharga? Atau apakah dia merasa dirinya makhluk yang tidak berharga? Kalau bisa merasakan bahwa dirinya berharga, dia bisa menerima dirinya sendiri apa adanya, dan memiliki keberanian untuk menghadapi tugas-tugas hidupnya. Jadi, persoalan yang muncul pada titik ini adalah bagaimana seseorang bisa merasakan dirinya berharga. Pemuda, ya, itulah persisnya. Tolong jelaskan dengan sejelas mungkin. Filsuf, ini cukup sederhana. Ketika seseorang mampu merasa bahwa aku berguna bagi masyarakat, barulah dia bisa memiliki pemahaman sejati akan nilai dirinya. Inilah jawaban yang akan ditawarkan dalam teori psikologi Adler. Pemuda, bahwa aku berguna bagi masyarakat? Filsuf, bahwa dia bisa bertindak bagi masyarakat, yaitu bagi orang lain, dan bahwa dia bisa merasa aku berguna bagi seseorang. Bukannya merasa dinilai baik oleh orang lain, tapi mampu merasakan, melalui sudut pandang subjektifnya sendiri, bahwa aku dapat berkontribusi terhadap orang lain. Di titik itulah, setidaknya, kita bisa memiliki pemahaman yang sesungguhnya akan nilai kita sendiri. Segala hal yang kita bicarakan tentang perasaan sosial dan membesarkan hati berkaitan dengan ini. Pemuda, aku tidak tahu, ini mulai menjadi sedikit membingungkan. Filsuf, kita tiba pada inti diskusi ini sekarang. Tolong tinggal di sini sedikit lebih lama lagi. Ini tentang memiliki kepedulian pada orang lain, membangun hubungan horizontal, dan menggunakan pendekatan yang membesarkan semangat. Semua hal ini berkaitan dengan kesadaran hidup yang mendalam bahwa aku berguna bagi seseorang dan pada gilirannya, terkait dengan keberanianmu untuk hidup. Pemuda, untuk berguna bagi seseorang, untuk itulah aku hidup. Filsuf, kita sebaiknya beristirahat sejenak. Apakah kau mau secangkir kopi? Pemuda, ya, terima kasih. Diskusi tentang perasaan sosial menjadi lebih membingungkan dari sebelumnya. Seseorang tidak boleh memberikan pujian, dan dia juga tidak boleh memberikan teguran. Semua perkataan yang dipakai untuk menilai orang lain adalah kata-kata yang keluar dari hubungan vertikal, dan kita perlu membangun hubungan horizontal. Dan hanya ketika seseorang mampu merasakan bahwa dia berguna bagi orang lainlah dia bisa memiliki pengertian yang sesungguhnya akan nilai dirinya. Ada satu kekurangan besar dalam logika ini entah di mana. Naluri sang pemuda memberitahukan ini padanya. Saat dia menyesap kopi panas, pemikiran tentang kakeknya terlintas di benaknya. Hadir di sini saat ini. Filsuf, nah, apakah kau sudah berhasil memahaminya? Pemuda, lambat laun, tapi ya, ini jadi semakin jelas. Kau tampaknya tidak menyadarinya, tapi kau baru saja mengatakan sesuatu yang benar-benar kelewatan. Pendapatmu agak ekstrim dan berbahaya, mengingkari segala hal di dunia ini. Filsuf, oh, benarkah? Apa itu? Pemuda, gagasan bahwa menjadi berguna bagi orang lain adalah hal yang memberi seseorang kesadaran sesungguhnya akan nilai dirinya. Kalau gagasan itu dibalik, orang yang tidak memiliki kegunaan bagi orang lain sama sekali tidak ada harganya. Itu yang kau maksudkan, bukan? Kalau kita membawanya ke kesimpulan yang logis, hidup seorang bayi yang baru lahir, dan hidup orang-orang yang menderita cacat dan lumpuh, serta hidup orang tua yang terbaring di ranjang juga tidak layak dijalani. Bagaimana bisa? Ayo kita bahas kakekku. Dia menghabiskan hari terbaring di ranjang panti jompo. Berhubung terkena demensia, dia tidak mengenali satupun anak ataupun cucunya. Dan kondisinya begitu buruk sampai-sampai dia tidak bisa hidup tanpa perawatan konstan. Tidak ada yang akan berpikir bahwa kakekku berguna bagi orang lain. Tidakkah kau lihat, pendapatmu pada dasarnya sama saja dengan mengatakan pada kakekku, orang-orang sepertimu tidak punya hak untuk hidup. Filsuf, aku jelas-jelas menolaknya. Pemuda, bagaimana bisa? Filsuf, ada orang tua yang membantah penjelasanku tentang konsep membesarkan hati dengan berkata, anak kami melakukan hal-hal buruk dari pagi sampai malam, dan tidak pernah ada peristiwa yang membuat kami bisa berkata, terima kasih, atau kau sudah banyak membantu padanya. Konteksnya barangkali sama dengan apa yang sedang kau bicarakan, bukan? Pemuda, ya, benar. Jadi, tolong katakan bagaimana kau menjustifikasinya. Filsuf, di titik ini, kau melihat orang lain pada level tindakan yang diambilnya. Dengan kata lain, orang itu telah melakukan sesuatu. Jadi, dari sudut pandang ini, mungkin kelihatannya orang-orang tua yang hanya bisa berbaring di ranjang itu merepotkan dan tidak berguna bagi siapapun. Jadi, kita perlu melihat orang lain bukan pada level tindakannya, tapi pada keberadaannya. Tanpa menilai apakah orang lain sudah melakukan sesuatu atau tidak, seseorang bersyukur karena mereka ada, karena keberadaan itu sendiri, dan mengarahkan perhatian pada hal itu dengan penuh rasa syukur. Pemuda, mengarahkan perhatian pada keberadaan mereka, apa yang sedang kau bicarakan? Filsuf, kalau kau mempertimbangkan berbagai hal pada level keberadaannya, kita berguna dan berharga bagi orang lain semata dengan ada di sini. Itu fakta yang tak terbantahkan. Pemuda, tidak mungkin, sudah cukup bercandanya, berguna bagi orang lain semata dengan ada di sini, itu pasti datang langsung dari suatu agama baru. Filsuf, contohnya, andai kata ibumu mengalami kecelakaan mobil, kondisinya gawat dan nyawanya mungkin dalam bahaya. Pada saat itu, kau tidak akan bertanya-tanya apakah ibumu sudah melakukan sesuatu atau semacamnya. Kemungkinan besar, kau akan berpikir bahwa kau sudah bersyukur dia selamat dan gembira dia masih terus bertahan hidup. Pemuda, itu sudah pasti. Filsuf, itulah yang kumaksud dengan bersyukur atas keberadaan seseorang. Ibumu mungkin tidak bisa melakukan apapun dalam kondisinya yang kritis yang bisa dianggap sebagai tindakan. Tapi dengan semata tetap hidup, ibumu menopang kondisi psikologismu dan keluargamu, dan karena itu, berguna. Hal serupa berlaku pula bagi dirimu. Kalau nyawamu ada dalam bahaya dan kemungkinan besar tidak akan selamat, orang-orang di sekitarmu barangkali sudah merasa sangat gembira dengan semata fakta bahwa engkau ada. Mereka akan bersyukur semata karena engkau sekarang selamat dan ada di sini, dan tidak ingin kau melakukan tindakan langsung. Setidaknya, tidak ada alasan bagi mereka untuk berpikir seperti itu. Jadi, bukannya memikirkan diri sendiri pada level tindakan, orang pertama-tama harus menerima keberadaan dirinya sendiri. Pemuda, itu contoh yang ekstrim, itu tidak sama dengan hidup sehari-hari. Filsuf, tidak, keduanya sama. Pemuda, apa yang sama? Coba berikan contoh yang lebih pas dengan kehidupan sehari-hari. Kalau tidak, aku takkan bisa menyetujuinya. Filsuf, baiklah, Sewaktu melihat orang lain, kita cenderung membangun gambaran diri yang ideal, yang kemudian kita nilai dan kurangi. Bayangkan, misalnya, seorang anak yang tidak pernah membantah orang tuanya, unggul dalam pelajaran dan olahraga, masuk ke universitas yang bagus, dan bergabung dengan perusahaan besar. Ada orang tua yang akan membandingkan anak mereka dengan citra ideal seorang anak yang jelas-jelas fiktif dan mustahil, lalu dipenuhi dengan keluhan dan rasa tidak puas. Mereka memperlakukan gambaran ideal tersebut sebagai 100 poin, lalu sedikit demi sedikit menguranginya. Ini adalah cara berpikir, menilai, yang sesungguhnya. Sebaliknya, orang tua dapat menahan diri untuk tidak membandingkan anak mereka dengan orang lain, melihat diri anak itu apa adanya, serta bergembira dan bersyukur semata karena kehadirannya. Daripada mengurangi poin dari suatu gambaran ideal, mereka bisa mulai dari nol. Dan kalau ini dilakukan, perhatian mereka seharusnya bisa terarah pada keberadaan anak itu sendiri. Pemuda, oke, tapi aku akan berkata bahwa itu sekadar pendekatan yang idealis. Jadi, apakah maksudmu dengan anak yang tidak pernah ke sekolah atau mendapatkan pekerjaan, tapi hanya mengunci diri dan tinggal di rumah sekalipun, seseorang masih bisa mengomunikasikan rasa syukur dan berkata, terima kasih. Filsuf, tentu saja. Misalnya anakmu yang seperti itu membantumu mencuci piring sesudah makan. Kalau saat itu berkata, sudah cukup, pergi saja ke sekolah, kau menggunakan perkataan orang tua yang sedang mengurangkan nilai dari gambaran ideal seorang anak. Kalau kau mengambil pendekatan semacam itu, si anak mungkin malah akan menjadi makin berkecil hati. Akan tetapi, kalau kau bisa langsung mengucapkan, terima kasih, anak itu mungkin bisa merasakan nilai dirinya, dan mengambil satu langkah baru untuk maju. Pemuda, itu adalah kemunafikan semata, tak lebih dari omong kosong seorang hipokrit. Perasaan sosial, hubungan horizontal, rasa syukur atas keberadaan seseorang, dan seterusnya. Memangnya siapa yang bisa benar-benar melakukan hal-hal semacam itu? Filsuf, sehubungan dengan perasaan sosial, ada seseorang yang mengajukan pertanyaan serupa kepada Adler. Jawaban Adler adalah ini, harus ada yang memulai. Orang lain mungkin tidak kooperatif, tapi itu tidak ada kaitannya dengan dirimu. Ini nasihatku, kau harus memulainya, tanpa melihat apakah orang lain bersikap kooperatif atau tidak. Nasihatku juga sama persis. Lanjut part 11.